السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، hadirin Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita dengan segala nikmat dan anugerahnya, khususnya nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat hidayah, dan kesempatan untuk menambah ilmu dan iman pada pagi hari ini. Karena inilah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan sebagaimana yang telah kita katakan, ketika Allah menjelaskan siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat, Allah gak pernah singgung orang kaya. Allah gak singgung orang-orang yang terkenal semata. Allah katakan, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang-orang yang Allah berikan nikmat itu para nabi. Setelah para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang sangat jujur. Khususnya jujur kepada Allah. Dan membenarkan semua apa yang Allah firmankan dan Nabi SAW sabdakan. Itu hidupnya penuh dengan kenikmatan. Penuh dengan kenikmatan. Lalu syuhada, orang-orang yang mengorbankan semuanya. Karena gak mungkin orang jadi syahid kalau dia gak berkorban. Berkorban tuh menikmati kehidupannya, hadirin. Tapi dia korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita korbankan? Seberapa uang atau rupiah yang berani kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala? Waktu kita, sudah berapa banyak waktu yang kita korbankan untuk beribadah kepada Allah. Makanya kita kurang mendapat kenikmatan. Dan hidup kita kurang berkah walaupun kita punya semuanya. Karena gak ada yang berani kita korbankan. Kalau yang terakhir orang-orang soleh. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ada yang ingat surat berapa? Surat apa ayat berapa? Surat An-Nisa, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, ayat ke-69. Maka ini yang ingin kita perjuangkan. Maka bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, itu adalah kenikmatan. Maka marilah kita syukuri. Sebagaimana kita harus selalu minta pertolongan kepada Allah, minta hidayah. Sebagaimana materi kemarin, terus minta hidayah, minta ilmu yang bermanfaat, minta agar bisa mengerti, minta agar bisa mengamalkan, minta agar bisa menerima. Karena nggak semua ilmu itu mudah untuk kita terima, karena hawa nafsu kita, karena background kita, karena pekerjaan kita mungkin. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Sebagaimana selalu kita berusaha menguatkan syahadatain kita. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kita ini hamba dan hamba itu mengabdi, hamba itu beribadah. Bukan ngatur, bukan suka-suka. Kita ini bukan bos. Oleh karena itu, selalu berusaha beribadah dan hati-hati dengan kesyirikan. Dan beribadahlah mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah beliau. Dan jangan lupa bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah rahmati beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau dan seluruh keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Hadirin Allah muliakan, masih bersama hadis qudsi yang begitu luar biasa, yang sangat luar biasa. Pada pertemuan yang lalu, kemarin maksudnya, kita sudah membahas penggalan yang penuh dengan hikmah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhal illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kalian semua itu dhal. Dan sudah kita katakan arti dhal artinya tidak mengerti. Karena kita lahir gak ngerti apa-apa. Gak ngerti apa-apa. La ta'lamuna syai'a, kata Allah. Kalian gak ngerti apa-apa. Dan yang kedua, maksud dhal di sini adalah ada potensi menolak, tidak menerima kebenaran. Maka mintalah hidayah agar kita mendapatkan ilmu. Dan mintalah hidayah agar kita menerima ilmu. Karena pada dasarnya kita dhal. Hanya orang yang Allah berikan hidayah yang mendapatkan ilmu dan menerima. Karena seringkali menerima ilmu jauh lebih sulit daripada mendapatkan ilmu. Ada banyak orang butuh waktu bertahun-tahun untuk menerima ilmu yang sudah dia ketahui. Sebagaimana saya katakan, ada yang butuh 6 tahun, ada yang butuh 10 tahun, ada yang butuh 25 tahun, ada yang butuh 30 tahun untuk menerima. Dan itu taufik dari Allah. Dan ketika orang-orang itu ditanya, kenapa gak dari awal sih Anda terima? Kenapa setelah 6 tahun didakwahin? Kenapa setelah 25 tahun? Kenapa setelah 30 tahun? Mereka juga bingung, gak tahu. Ya hati saya kebuka aja. Ini semua Allah Subhanahu wa taala. Ini semua Allah Jalla wa ala. Saya punya pengalaman, saya bicara dengan orang-orang yang sama. Dengan konten yang sama. Di waktu yang berbeda. Yang pertama ditolak mentah-mentah. Yang kedua diterima. Dan subhanallah, saya muhasabah terus. Emang hidayah bukan di tangan kita ya. Kontennya sama persis. Dalilnya sama. Pertama kali bicara ditolak mentah-mentah. Pertama kedua diterima. Maka kita harus minta pertolongan, minta hidayah. Sebelum kita ikut kajian, minta hidayah sama Allah. Sebelum yang mengisi kajian, sebelum mengisi kajian, minta agar kita ada kasih hidayah. Untuk bisa nyampein. Dan semoga Allah kasih hidayah yang dengerin. Minta hidayah. Coba kita renungkan, udah kita amalkan belum? Tadi sebelum ikut kajian, minta hidayah gak sama Allah? Coba tanya diri kita. Ini kan materi kemarin nih. Tadi, sebelum kita mulai kajian, udah apa minta hidayah kepada Allah? Udah Pak Ustaz. Kapan? Pas sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus, tapi dihayati gak ihdinas siratal mustaqim? Dan kedua, kenapa kita irit? Kenapa sebelum kajian sambil nunggu gitu, Doa, ya Allah kasih hidayah saya. Ya Allah kasih hidayah. Itu kan, ini bermanfaat. Padahal kajiannya baru kemarin. Hari ini, kita lupa minta hidayah. Tahu-tahu kemarin. Dan ini bukan materi yang ribet. Ada ribetnya secara konten, gak ada. Tapi menerima dan mengamalkan, aduh, gak mudah jemaah. Sebagaimana materi hari ini. Insyaallah kita akan bahas dengan izin dan taufik dari Allah. Kita cuma minta hidayah lah. Terus minta hidayah. Nabi SAW selalu minta hidayah. Dan mengajarkan para sahabatnya untuk minta hidayah. Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk meminta hidayah. Sebagaimana hadis Imam Ahmad, Imam Muslim. Nabi mengajarkan Hasan untuk kunut witir. Dan doanya apa? Allahumma hdini fi man hadain. Kita hafal doa kunut. Allahumma hdini fi man hadain. Itu Nabi ajarkan cucunya Hasan. Pada saat Qiyamul Lail. Doa iftitah Nabi pada saat kita Qiyamul Lail apa diantaranya? Ihdini lima khtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Ya Allah berikanlah aku hidayah. Dalam masalah yang diperdebatkan oleh manusia, yang diperselisihkan oleh manusia. Ini manusia ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada manusia yang bilang ke kanan, ada yang ke kiri. Ya Allah kasih hidayah. Minal haqqi bi'idnik. Kasih hidayah biar aku bisa mengikuti kebenaran. Bisa tahu yang benar yang mana sih. Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, yang satu ngajak kita ke kanan, yang kedua ngajak kita ke kiri, ini yang benar yang mana? Udah doa belum? Di malam hari Nabi berdoa, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Ya Allah berikanlah aku hidayah dalam masalah yang diperdebatkan manusia. Dari kebenaran dengan izinmu, innaka tahdi man tasya, engkau adalah orang, engkau adalah zat yang memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki untuk meniti as-siratul mustaqim. Hadis Ahmad, hadis Muslim, hadis Abu Daud. Engkau adalah zat yang memberikan hidayah. Engkau al-Hadi, engkau memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki. Sedangkan kita lupa meminta hidayah. Sedangkan kita lupa meminta hidayah. Atau enggak maksimal. Dan kalau minta pun gak khusyuk. Makanya selewat aja. Coba kita lihat orang yang hidupnya jauh dari hidayah. Dikasih nasihat gak terima. Dikasih masukan gak terima. Hidupnya dengan hawa nafsu. Tapi dia sholat. Ada banyak. Kita tanya, waktu sholat, baca gak surat Al-Fatihah? Ya baca dong. Sampai selesai. Itu ihdina siratal mustaqim. Ya dibaca, kita hafal dari TK. Kok gak ada perubahan dalam hidupnya? Kenapa lo gak kasih? Padahal Allah mengatakan, udu'uni astajib lakum, minta kepada aku, aku akan ijabah. Jawabannya karena kita meminta tidak serius. Kita minta tidak dari hati. Kita meminta tidak jujur. Kita meminta tidak dengan merendah kepada Rabbul Alamin. Sholat hanya selewat aja. Makanya lo gak kasih. Inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafirin lahin, kata Nabi SAW. Allah gak akan terima doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan tidak fokus. Hati yang lalai dan lengah, Allah gak terima. Maka mintalah hidayah. Sekali lagi, kalau kita renungkan perjalanan hijrah kita, benar hidayah dari Allah. Sebagaimana yang saya katakan, atau yang kita bahas kemarin, ada yang gak sengaja datang ke masjid lalu dengar kajian, jadi mengerti, lalu berubah dengan izin Allah. Ada yang diajak temannya, ada yang main ke rumah temannya, pas di situ ada pengajian. Padahal gak ada niat kajian, mau ada sesuatu, ada kajian udah diikut, habis itu, oh ini benar. Ada yang karena masuk sebuah artikel di grup WA keluarga, ada yang karena dikirimin link sama temannya, dikirimin video kajian, atau diajak sama temannya. Ada yang dipaksa sama suaminya di awal-awal. Ada yang karena istrinya dapat hidayah, lalu ngajak suaminya untuk kajian. Subhanallah. Lalu Allah bukakan pintu hati kita untuk bisa menerima. Ini yang perlu kita camkan. Dan ini harus diulang terus, diulang terus, diulang terus. Maka mintalah hidayah kepadaku. Fastahduni. Minta hidayah kepadaku. Ahdikum. Aku pasti kasih hidayah. Minta. Minta. Kita nih kurang porsi minta sama Allah. Padahal minta gratis. Gak bayar. Dan gak ditolak. Kita minta sama teman kita. Mungkin gak dijawab ya kita. Ah, diminta doang nih. Kata teman kita. Allah katakan udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku ijabah. Ghafir ayat 60. Dalam hadis qudsi ini, fastahduni ahdiku, minta hidayah kepadaku, aku kasih hidayah. Aku kasih hidayah. Allah enggak pernah mengingkari janjinya. Oleh karena itu selalu minta, selalu minta, selalu minta hidayah. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ini kelanjutan penggalan berikutnya ini. Apa ya hadirin? Sederhana. Mungkin dianggap sebagian orang pelajaran anak TK. Tapi susah banget diamalkan. Jadi materi kita hari ini secara konten itu mudahnya minta ampun. Secara konten, ini diajarkan di TK-TK. Pada saat kita TK mungkin, atau TK anak-anak kita. Tapi coba nanti kita evaluasi diri kita, berapa kali kita pernah amalkan ini. Berapa kali kita pernah amalkan ini. Mari kita masuk ke penggalan tersebut. Karena kalau gak salah, waktu TK saya diajarkan ini. Ya ibadi. Mari kita masuk. Ya ibadi. Lagi-lagi Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat indah, jemaah. Ya ibadi. Wahai hamba, hambaku. Allahu Akbar. Wahai hamba, hambaku. Allah manggil kita hamba, tapi kita justru bosi, hadirin. Kita justru sombong, kita mangkir, kita durhaka. Pada Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum jai' illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautu fastaksuni uksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian atau seluruh kalian itu kelaparan, jai' lapar. Kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku. Fastad'imuni, mintalah makanan kepada diriku. Minta makan kepadaku. Maka aku akan kasih kalian makanan. Aku akan beri kalian makan. Allahu Akbar. Kalian semua kelaparan, kata Allah. Kecuali orang yang aku kasih makan. Maka minta, minta makan kepadaku. Jadi aku akan kasih makan kepada kalian. Lalu Allah katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Lagi-lagi Allah manggil kita hamba. Kalian semua arin. Gak pakai baju. Gak punya baju. Illa man kasautu. Kecuali orang yang aku kasih baju ke dia. Fastaksuni uksukum. Maka mintalah baju, mintalah pakaian kepada diriku. Saya akan aku kasih kalian pakaian. Pengalaman yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada yang sulit untuk dipahami? Gak ada. Pernah belajar ini waktu di TK, hadir. Seingat saya belajar ini ketika di TK. Atau pernah ngajar anak-anak kita? Masa saya ini PhD Pak Ustadz, masa belajar begini? Coba renungkan. Hadirin, coba jujur tanya diri kita detik ini. Pernahkah kita amalkan hadis ini? Sekali saja. Pernahkah kita amalkan? Pernahkah kita pagi, di suatu pagi, atau ketika siang, ketika kerja, lapar kita. Lalu kita angkat tangan, minta sama Allah, ya Allah kasih saya makan. Ya Allah kasih saya makan siang, ya Allah. Ya Allah tolong kasih saya makan siang, ya Allah. Ya Allah tolong kasih saya makan siang, ya Allah. Saya kelaparan. Siapa yang pernah ngamalin itu, jemaah? Kita hidup, ada yang 30 tahun hidup. Ada yang 20 tahun hidup, ada yang 40 tahun hidup, ada yang 50 tahun hidup. Pernah gak kita sekali aja doa seperti itu? Minta makan siang. Subhanallah. Qalilun min ibadiy syukur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Dan sehingga dia tahu hakikat dirinya. Hadirin yang Allah muliakan. Kita, khususnya ibu-ibu, ketika mau kondangan, habis mandi, biasanya ibu-ibu bingung, mau pakai baju apa ya? Apa ini? Pernah gak ngambilin hadis ini? Sekali aja seumur hidup, sekali. Ya Allah kasih saya pakaian, ya Allah, buat malam ini. Enggak. Yang kita lakukan, kita buka lemari kita, dan pemandangan yang ada adalah dari sudut kanan ke sudut kiri, semua gamis kita. Semua jilbab kita, dengan beraneka ragam motif, warna, dan mode. Lalu kita bingung untuk memilih salah satunya. Dan dengan konteks kurang bersyukur, kita bilang, kok kayaknya gak ada baju yang cocok ya? Allahu Akbar. Kayaknya aku harus jahit lagi nih. Subhanallah. Itu satu lemari baju Anda semua. Bahkan dua lemari. Bahkan saya tahu ada yang khusus satu kamar baju. Kamar isinya cuma buat baju doang. Dia bilang sambil garuk-garuk kepala, kayaknya aku gak ada baju deh. Temenin aku besok ya ke Maestik, aku mau beli bahan. Subhanallah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen makan. Apa yang kita lakukan? Minta doa. Atau pergi ke kulkas. Begitu buka kulkas, semua makanan. Atau pesan. Bukan begini. Jadi kita bukan begini. Lo mau apa? Lo mau pesan apa? Lo mau pesan apa? Lo pergi ke papa, gue mau pesan nih. Itu kan yang terjadi. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan. Camkan baik-baik ucapan Al-Imam Ibnu Rajab berikut ini. Dan ini kesimpulan para ulama kita. Pesan yang ingin disampaikan oleh Allah adalah anna jami'al khalqi muftaqiruna ila Allah fi jalbi masalihihim wa daf'i mudarrihim atau madarrihim fi umuri dinihim wa dunyahum. Bahwa seluruh makhluk itu butuh kepada Allah untuk mendapatkan maslahat-maslahat dia. Dan untuk terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dia dalam urusan agama maupun urusan dunia. Dan seorang hamba tidak punya apapun untuk dirinya. Karena semuanya adalah pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, wahai manusia. Surat Fatir ayat 15. Wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian fakir kepada Allah. Kalian butuh kepada Allah. Kalian fakir fuqara. Kita fuqara familiar lah, fakir, miskin. Kalian tuh fakir kepada Allah. Wallahu al-ghaniyul hamid, dan Allah yang maha kaya dan yang maha terpuji. Hadirin, camkan baik-baik. Dan ini untuk diri saya pribadi dan kita semua. Kalau kita ingin tahu berapa persen, atau kalau kita ingin tahu apakah kita sudah mengamalkan ayat ini atau belum, kalau kita ingin tahu apakah kita sudah benar-benar menerapkan dan mengamalkan ayat ini atau belum, lihat keseharian kita. Sudahkah kita minta makanan kepada Allah? Sudahkah kita minta baju sama Allah? Minta atau tidaknya kita kepada Allah, kita minta kepada Allah atau tidaknya pada saat kita kelaparan, itu bukti yang sangat sederhana dan gamblang apakah kita merasa butuh kepada Allah atau tidak, atau seperti apa kualitas baik atau buruk kita. Nggak usah mengklaim segala macam, lihat aja di sini. Kalau setiap kita lapar, kita angkat tangan minta sama Allah. Sebelum kita ke kulkas, sebelum kita ke dapur, sebelum kita ke pantry, sebelum kita bilang ke istri kita, atau sebelum kita bilang ke suami kita angkat tangan minta sama Allah. Kita termasuk ke dalam surat Fatir ayat 15. Kita benar-benar merasa butuh kepada Allah. Kita bisa bisa kita mencapai derajat penghambaan yang luar biasa. Bentuk itu hamba. Tapi kalau tidak, berarti kita gak butuh. Dan hati kita masih terikat dengan makhluk. Dan kurang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung kita ingat kulkas. Hadirin. Dan ketika kita mau pakai baju, doa dulu sama Allah. Tolong kasih baju ya Allah. Tolong kasih pakaian. Dan keluar kamar mandi, kan kita keluar mandi mungkin belum pakai apa-apa. Masih handukan. Udah, itu kan telanjang. Ah, dan gak pakai baju. Ya Allah, kasih saya pakaian ya Allah. Sebelum buka lemari, sebelum milih. Dan lihat ketika kita buka lemari, ini tuh pemberian dari Allah Jalla wa'ala. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian dari Rabbul Alamin. Sederhana ya. Hadirin. Jangan pernah remehkan ini. Allah tuh baik banget sama kita. Allah takdirkan kita jadi orang Indonesia. Allah gak taruh kita di Sierra Leone misalnya. Allah gak taruh kita di Yaman pada hari ini misalnya. Allah gak taruh kita di Chad. Allah gak taruh kita di Republik Afrika Tengah. Allah gak taruh kita di Haiti. Allahu Akbar. Atau Allah gak taruh kita di Korea Utara. Republik Afrika Tengah itu menempati di antara posisi teratas negara paling kelaparan sedunia. Konflik etnis, konflik segala macam dari tahun 2012. Itu kan yang lupa kita syukuri. Kita nih ya Allah, dilahirkan di Indonesia. Kalau kata bahasa guru-guru di era tahun 90-an, apa aja tumbuh gitu di tanah kita. Gitu. Biji cabai jatuh tumbuh. Subhanallah. Dan guru-guru sampai sekarang ya, tapi kita dengarnya di era 90 maksudnya. Itu apa bukan nikmat dari Allah? Makanya kita karena keenakan gitu loh hadirin. Karena kita gak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di sebagian wilayah Yaman pada hari ini. Atau di Afrika Tengah. Atau di Haiti. Jadi, diremehin. Itu tadi. Kaidah yang suka kita bahas, katratul misas, tumitul ihsas, seringnya berinteraksi, itu mematikan rasa. Karena ada banyak pilihan. Jadi, gak ada penghargaan. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ada saudara kita di sebuah negara konflik itu minta fatwa bolehkah makan daging anjing. Kenapa? Karena gak ada makanan kecuali anjing. Gak ada makanan di wilayah tersebut kecuali anjing. Minta fatwa. Kita ada bubur ayam, ada lontong sayur, ada nasi kuning, nasi uduk, nasi putih, nasi merah, nasi coklat sekarang. Subhanallah. Lupa kita sama Allah. Bukannya bersyukur, lupa sama Allah. Lupa sama Allah. Nggak minta. Ya Allah, tolong kasih saya sarapan ya Allah. Sekali lagi, kalau kita ingin tahu seberapa butuh kita kepada Allah, coba lihat ini. Ini salah satu standar. Butuh nggak kita sama Allah? Benar-benar, artinya benar-benar hati itu meyakini bahwa saya butuh sama Rob saya. Ini standarnya, diantara standar. Dan Dan ini bukan isapan jempol jemaah. Para ulama klasik itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian ulama klasik, sebagaimana dibawakan Al-Hafidh Ibnu Rajab, Al-Imam Ibnu Rajab, belum menceritakan bahwa sebagian ulama itu dalam sholatnya itu minta kebutuhan-kebutuhan keseharian, sampai garam mereka minta, garam. Ya Allah, tolong kasih saya garam, ya Allah. Pernah kita minta garam dalam sholat kita? Oh, sebagian orang gak pernah minta surga dalam sholatnya. Sholat cepatnya minta ampun. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada minta surga aja gak pernah. Yang penting udah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Gimana minta garam? Para ulama kita minta garam dalam sholatnya. Garam habis tuh doa sama Allah. Garam udah tinggal dikit tuh, minta sama Allah. Wa'ala fasyatihi. Banyak para ulama itu minta makanan hewan ternaknya kepada Allah. Aduh, makanan. Makanan hewan ternaknya minta sama Allah. Dan dalam Israiliyat, sekilas info Israiliyat itu riwayat yang dibawa, diambil dari Bani Israel. Dan kaidahnya kata Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam, la nusaddiqu wa la nukadzibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haditsu an Bani Israel wa la haraj. Silakan bawakan riwayat dari Bani Israel, Israiliyat. Enggak ada masalah, wa la haraj. Enggak ada apa-apa. Boleh. Tapi dalam riwayat kata la tusaddiqu wa la tukadzibu. Jangan dipastikan itu benar, tapi juga jangan didustakan. Jadi sampaikan saja, penguat aja. Jadi jangan dibenarkan dan jangan didustakan. Karena bisa benar, bisa salah. Dalam Israiliyat, ini dibawakan Al-Imam Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum Al-Hikam. Jadi makanya ulama membawakan Israiliyat, tapi dengan kaidah demikian. Dan dalam konteks ini benar. Konteksnya benar ya. Anna Musa alaihissalam, buat Nabi Musa alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah, ya Rabbi innahu la ta'ridu lil hajatu minad dunya fa astahi an as'alak. Ya Rabbu, ya Allah Subhanahu wa taala, aku punya urusan, aku punya hajat dari dunia. Jadi aku punya kebutuhan duniawi. Tapi aku malu meminta kepada engkau, kata Nabi Musa. Dalam riwayat ini, aku malu meminta kepada engkau. Lalu apa kata Allah? Salni hatta milha ajinika wa ala fahimari. Mintalah kepadaku walaupun itu garam. Maksudnya garam dapur. Atau makanan untuk keledaimu. Minta semuanya. Minta. Makanya kata Imam Ibnu Rajab, fa inna kulla ma yahtaju al-'abdu ilayhi idza sa'alahu min Allah faqad adhara hajatahu fi. Wa setiap yang dibutuhkan oleh hamba jika dia minta kepada Allah. Setiap ada kebutuhan lalu si hamba itu minta kepada Allah, maka dia telah menunjukkan betapa butuhnya dia kepada Allah. Wa iftiqarahu ila Allah, dan betapa fakirnya dia kepada Allah. Wa dzalika yuhibbuhu Allah. Catat baik-baik. Dan itu sangat dicintai oleh Allah. Allah sangat mencintai hamba yang menunjukkan bahwa dirinya itu butuh dan dirinya fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka sekali dengan hamba seperti itu. Allah cinta sekali dengan hamba seperti itu. Subhanallah. Allah senang sekali kalau kita menunjukkan betapa butuhnya kita kepada Allah. Dan orang yang butuh, orang yang ketergantungan, itu dikit-dikit minta, Kita lihat kalau anak kita punya asisten rumah tangga, namanya sang bibi, bibi ya biasa terkenal bibi. Terus anak kita ketergantungan sama bibi. Coba kita lihat bagaimana keseharian anak kita. Dikit-dikit, bi, iya kak, kata bibi ya. Kalau buatin nasi goreng, iya kak. Nanti, bi, iya kak. Sepatuku mana? Ada di rak sepatu kak. Tolong diambilin, iya kak. Bi, iya kak. Kos kaki. Oh, kos kaki ada di lemari. Ya tolong dong, iya kak. Bi, iya kak. Tali sepatu. Oh, gak ada tali sepatu, ada lagi di jemuran. Diambilin. Bi. Iya kak, ada apa kak? Tas aku mana tas? Oh, diambilin lagi. Bi. Buku IPS. Dicariin lagi macam lagi. Bi, PR ku mana PR? Ya aku gak tahu kak. Berarti belum dikerjain dong. Ya, bibi kan gak bisa baca. Wah, bibi gimana sih? Subhanallah. Sampai PR nanya bibi. Semua bi. Itu artinya apa? Ketergantungan. Makanya kalau bibinya pulang kampung, oh, bingung nih anak. Pokoknya pulang sekolah, bi, tolong ambilin air es, ambil. Bi, gak ada yang seger-seger ya? Gak ada yang manis-manis? Ya ada sih. Tapi kan kakak mintanya air es. Ya inisiatif loh, Bi. Tawarin jus kek. Ya kakak mau jus apa? Gak air es aja. Loh, salah lagi. Jadi semuanya bi. Berarti dia ketergantungan dengan bibi. Nah pertanyaannya, sudahkah kita ketergantungan dengan Allah? Sudahkah kita merasa butuh kepada Allah? Sudahkah kita merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Antumul fuqara ila Allah. Subhanallah. Nabi Ibrahim. Apa yang boleh sampaikan? Coba ke surat Asy-Syu'ara. Ayat 78, 79, 80. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang telah menciptakan aku dan dialah yang akan kasih hidayah kepada aku, atau dialah yang kasih hidayah kepada aku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Lihat Nabi Ibrahim. Dan dia memberikan makan dan minum kepadaku. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan ketika aku sakit dialah menyembuhkan aku. Nabi Ibrahim hadirin. Itu mengakui dan menunjukkan kefakirannya kepada Allah. Nabi Ibrahim saja menunjukkan kefakirannya kepada Allah. Nabi Ibrahim saja menunjukkan kebutuhannya kepada Allah. Lalu kita. Nabi Ibrahim. Yang dilempar ke api gak kebakar. Gak kebakar tuh tubuh. Apinya jadi dingin. Itu aja masih menunjukkan kefakirannya kepada Allah. Yang ketika nyembelih anaknya, anaknya berubah jadi kambing. Subhanallah, itu kurang ajaib apa? Kurang hebat apa mukjizatnya? Itu aja masih mengatakan. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dialah yang memberikan aku makan dan minum selama ini. Pernahkah kita melontarkan kalimat itu sekali aja seumur hidup? Allah yang kasih makan saya dan Allah yang kasih minum sama saya. Allah yang takdirkan saya jadi orang Indonesia. Yang walaupun ini, kita bisa makan, kita subhanallah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari coba evaluasi. Sudahkah kita menjadi hamba yang butuh kepada Allah dan fakir kepada Allah? Bercerminlah, apakah kita pernah minta di saat kita lapar? Ya Allah kasih saya makan siang, ya Allah kasih saya makan malam. Baru kita berikhtiar, kan begitu. Minta dulu, lalu berikhtiar. Minta, berikhtiar. sampai kita salah. Salah artikan nikmat Allah Subhanahu wa taala selama ini kepada kita dan salah guna. Dan akhirnya kita remehkan. Dan jangan sampai Allah cabut semuanya. Sehingga benar-benar kita kelaparan dan enggak ada makanan sama sekali. Apa susahnya bagi Allah membalikkan kondisi? Kita nih dikasih luar biasa sama Allah. Tapi itu tadi. Karena dikasih, lupa. Saking banyaknya. Lupa pakaian itu semua dari Allah. Lupa. Begitu Allah gak kasih uang sama kita, bingung kita mau beli apa. Baru. Tapi puluhan tahun lupa minta sama Allah. Dan berikutnya didik anak kita dengan konsep ini. Didik anak kita dengan konsep ini. Tapi fakilu syala yu'ti. Orang yang gak punya tuh gak bisa ngasih cuma. Kalau kita gak punya 100 ribu, kita gak bisa infak 100 ribu. Kalau kita gak punya rasa butuh seperti ini kepada Allah, kita gak akan bisa mendidik anak-anak kita untuk selalu butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah. Cobalah kita renungkan. Dan jangan terlena dengan semua kenikmatan yang membuat kita lupa kepada yang memberikan nikmat tersebut. Ingat. Ini adalah salah satu tolak ukur sejauh mana kita butuh kepada Allah. Kalau kita gak pernah meminta makanan dan pakaian, kira-kira kita tahu sendiri jawabannya seberapa butuh kita kepada Allah. Maka rubahlah mulai saat ini. Rubahlah mulai saat ini. Sama seperti hidayah tadi, minta hidayah terus sama Allah. Sebelum kajian doa sama Allah, minta hidayah. Setelah kajian doa lagi sama Allah. Minta agar Allah kasih hidayah untuk bisa menerima, mengamalkan. Lalu habis kajian ini kita mau sarapan. Sebelum sarapan doa dulu sama Allah. Sebelum ke dapur nih, doa sama Allah, ya Allah kasih saya makanan. Yang berkah, minta keberkahan. Oke ada makanan, gak berkah selama ini makanan kita bisa jadi. Makanya habis makan, bukannya rajin ibadah, malas ibadah. Habis kenyang nih, bukannya baca Quran, gak baca Quran. Gak berkah tuh makanan. Kenapa? Gak doa. Jadi makan ada, tapi gak ada keberkahan. Ada banyak kita ribut di meja makan, ribut, subhanallah. Ini lagi depan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ribut. Suami istri ribut, adik kakak ribut. Enggak berkah. Kenapa? Enggak kembali kepada Allah. Enggak fakir kepada Allah. Habis makan ribut di kamar. Berantem. Kenapa? Karena enggak ada fakir. Allah tuh senang kalau kita tunjukkan kefakiran kita. Tadi kita jelaskan kaidah, semakin hamba menunjukkan kebutuhannya dan kefakirannya, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau udah cintai, Allah akan berkahi dan Allah akan buat semuanya lancar. Dan Allah akan memberikan taufik agar kita bisa ibadah dan beramal saleh. Coba kita renungkan. Ini yang makanannya halal dan pakaiannya halal. Gimana kalau makanannya haram dan pakaiannya haram? Lebih fatal lagi, jemaah. Subhanallah. Dan itu sebab kenapa kita punya masalah, punya problem, punya segala macam. Dan gak ada penyelesaiannya sama sekali. Kenapa kita mengalami turbulensi kehidupan? Ya ini. Wong yang makanannya halal, pakainya halal aja, lupa menunjukkan rasa butuh kepada Allah, Allah gak berkahi. orang yang pakaiannya halal, makanannya halal, tapi tidak merasa butuh kepada Allah, Allah gak cintai. Gimana pakaiannya haram, makanannya haram, pakaiannya mengumbar aurat. Ya jangan salahkan Allah kalau ada apa-apa. Fala talumanna illa nafsak. Jangan ada yang Anda cela kecuali celalah diri Anda sendiri, kata Allah. Mulai hari ini jemaah, rubah. Tunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Tunjukkan rasa butuh kepada Allah. Tunjukkan rasa fakir kepada Allah. Dikit-dikit doa. Ikutlah para ulama kita sampai garam habis doa. Garam, buka dapur. Telur habis, ya Allah, telur habis. Padahal suami saya paling kesukaan tuh, telur mata sapi. Habis telur. Doa, ya Allah, kasih saya telur, ya Allah. Ya Allah, kasih saya dan suami saya telur. Baru cari ke warung. Cari ke warung. Cabai habis, angkat tangan, ya Allah, cabai habis, ya Allah. Saya minta kepada Allah. Tolong kasih saya cabai. Semakin orang butuh, semakin sering meminta. Ingat analogi bibit tadi, itulah contoh kalau anak udah butuh kepada bibit. Sekarang bagaimana kalau hamba butuh kepada Allah? Maka setiap saat dia akan mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita buka 1-2 pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Nasrul kaum muslimin diberi taufik oleh Allah bisa mengamalkan ilmu dan istiqomah hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum, semoga yang bertanya demikian juga. Ustaz mohon nasihatnya, bolehkah seorang bersedekah sambil berharap sesuatu keinginan kepada Allah? Misal semoga dengan sedekah ini orang tua kita dapat hidayah. Barakallahu fikum Ustaz, Mbak. Wafikum barakallahu, jazakallahu khair adabnya. Jawabannya yang pertama, niatkan karena Allah. Kan Nabi SAW mengatakan, man a'talillah. Barang siapa yang kalau memberi, memberi karena Allah. Cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ketika kita bersedekah, cari wajah Allah dan cari ridha Allah. Lalu, kalau kita niat, setelah itu kalau kita niatkan orang tua dapat tidak? Maka itu hal yang positif, diperbolehkan, karena itulah yang janji Nabi SAW. Kana Allah fi'uni al-abdi makana al-abdu fi'uni akhi. Allah akan membantu seorang hamba ketika hamba itu membantu saudaranya. Ketika kita bantu saudara kita dengan bersedekah, Allah akan bantu kita dalam perjuangan kita berusaha membuat atau berusaha memberikan hidayah irsyad. Irsyad ya, artinya disampaikan dan agar kepada orang tua dan agar orang tua kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz, keluarga serta kaum muslimin di dunia dalam keberkahan, rahmat dan lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan begitu juga dengan yang bertanya, bagaimana caranya menyelesaikan hak terhadap orang yang pernah kita zalimi dan kita sudah tidak tahu dia sekarang di mana, jazakallahu khairan. Waalaikum. Kalau kita nggak tahu dia, coba cari keluarganya atau ahli warisnya atau orang-orang yang berkaitan dengan ahli warisnya. Kalau nggak ada juga, maka kalau itu berkaitan dengan uang, sedekahkan atas namanya. Dan kalau setelah sedekah kita ketemu sama dia, selesaikan. Kalau itu bukan berkaitan dengan uang, doakan, doakan, doakan, doakan, doakan dia. Semoga Allah melihat kejujuran kita dan mengampuni kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Allahumma amin, amin, amin. Ustadz, apakah makna taufik? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, sudah kita jelaskan kemarin bahwa hidayah itu ada dua. Yang pertama hidayah irsyad. Hidayah irsyad itu artinya penjelasan. Maka sekali lagi, hidayah irsyad itu bisa juga diberikan oleh manusia, seperti mendakwahkan, mengajarkan, menasehati. Semua itu dalam rangka memberikan hidayah berupa keterangan dan penjelasan irsyad, arahan gitu. Irsyad itu arahan. Yang kedua hidayah taufik. Hidayah taufik itu adalah hidayah yang membuat orang itu menerima kebenaran dan mengamalkan. Jadi hidayah irsyad adalah hidayah yang membuat orang itu mengerti keterangan, penjelasan, dan maklumat dan ilmu. Itu bisa dari ustadz, bisa dari teman, dan seterusnya. Adapun hidayah taufik hanya milik Allah, yaitu hidayah yang membuat seseorang menerima dan mengamalkan kebenaran dengan penuh keikhlasan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz, izin saya bertanya apa yang harus saya lakukan pada saat ini. Saya 3 bulan yang lalu baru mendapatkan musibah, suami saya meninggal dan meninggalkan 3 anak, dan saya yang kondisinya sedang hamil. Sekarang hamil 7 bulan. Terus terang keadaan ini sangat membuat saya terpukul. Saya berusaha ikhlas dan sabar, tapi kadang-kadang kondisi ini membuat saya sangat lemah. Hadirin, yang pertama, terima kasih kepada yang bertanya. Yang kedua, masukan untuk kebaikan yang bertanya. Kalau bertanya, sunnahnya itu ucapkan salam. Kata Nabi, assalam qabla su'al. Salam sebelum bertanya. Bahkan dalam riwayat, Nabi tekankan, barang siapa yang bertanya tanpa mengucapkan salam, fala tujibuh, jangan dijawab pertanyaannya. Tapi maksud jangan dijawab bukan letter luck, tapi sebagai penekanan pentingnya mengucapkan salam pada saat kita bertanya. Dan itu yang pertama, mengamalkan sunnah Nabi SAW. Yang kedua, dengan kita mengucapkan salam, maka insya Allah salam kita akan dijawab. Dan itu doa buat kita. Itu doa buat kita. Makanya sempat saya sampaikan, pengalaman kami ya, itu ada banyak penuntut ilmu, itu menelpon ulama, menelpon para masyayikh atau ulama, itu hanya untuk memberikan salam dan berharap ulama itu menjawab salamnya. Karena ketika salam kita dijawab, berarti dia mendoakan kita. Kan senang didoakan ulama. Jadi ada beberapa orang telepon gini, halo, assalamualaikum ya syekhona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syekhona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai guru kami. Itu maksudnya. Terus kata syekhnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kata syekh, hal min khidmah, ada bisa dibantu? Lah, la syai. Innama attasiru bikum li usallima alaikum. Enggak ada. Saya tuh nelfon antum, wahai guruku, hanya ingin ucapkan salam aja. Barakallahu fikum. Didoain lagi sama syekhnya. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Wa nafa'allahu bikum. Dan seterusnya. Itu doa tuh mahal. Doa itu mahal. Apalagi dari ulama kan. Apalagi dari ulama. Wallahu ta'ala alam. Bisawab. Yaitu masukan agar kita semakin berkah. Tapi gak apa, mungkin penanya belum tahu. Penanya belum tahu. Dan semoga Allah berikan taufik untuk bersabar. Cobaan beliau sangat berat. Suami meninggal dalam kondisi punya 3 anak dan dalam kondisi hamil, subhanallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk bersabar. Dan camkan baik-baik bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi ketika penanya punya 3 anak dan sekarang hamil anak keempat seorang diri dan suami meninggal, Allah tahu bahwa penanya bisa melewati hal ini dengan baik, dengan sabar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Hal yang kedua, minta pertolongan kepada Allah. Minta hidayah, amalkan. Amalkan kajian kita. Minta hidayah sama Allah. Tunjukkan kita butuh sama Allah. Melebihi kebutuhan kita kepada suami kita, ini penting. Tunjukkan kita butuh kepada Allah, melebihi kebutuhan kita kepada suami kita. Sekali lagi, tunjukkan kepada Allah, kita butuh kepada Allah, melebihi kebutuhan kita kepada suami kita. Maka Allah akan mencintai kita. Dan kalau Allah sudah cinta, masih ingat kan? Kalau Allah sudah cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjaga pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Dan aku akan menjaga penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku akan jaga tangan yang digunakan untuk beraktivitas. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku akan menjaga kaki yang digunakan untuk melangkah. Wa idza sa'alani la'u'tiyanna. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan berikan. Wa idza sta'adzani la'u'idzanna. Dan kalau dia meminta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi. Itu kalau Allah cinta. Dan camkan kaidah tadi. Semakin kita menunjukkan rasa butuh kepada Allah, maka Allah semakin cinta kepada kita. Dan kalau Allah cinta kepada kita, doa kita diijabah. Kita minta perlindungan, akan dilindungi. Dan Allah akan jaga. Allah akan jaga diri kita. Itu hal yang perlu. Tunjukkan kepada Allah bahwa kita lebih butuh kepada Allah dibanding suami kita. Walaupun kita sayang sama suami kita, tapi kita lebih butuh kepada Rabbul Alamin. Karena itu, ingatlah Rabb kita gak mati. Suami kita wafat. Suami kita meninggal, tapi Rabb kita gak meninggal. Waya baqa wajhu Rabbika. Dan wajah Rabbmu akan selalu kekal. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Tidak ngantuk dan tidak tidur. Maka tunjukkanlah kita lebih butuh kepada Allah dibanding yang lain. Allah Ta'ala misawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati Ustaz dan seluruh keluarga besar serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang bertanya demikian. Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah tips agar tidak pernah capek meminta sama Allah dan selalu ingat untuk meminta apapun sama Allah? Tanamkan rasa butuh. Jadi harus banyak tafakur hadirin. Harus banyak mengingat Allah dan selalu merasa butuh sama Allah. Dan itu spontanitas. Sebagaimana kaidah bibit tadi. Itu anak-anak kita gak ada yang kita ajarin kan. Untuk teriak-teriak begitu. Kok teriak-teriak terus. B. Otomatis ketika orang udah merasa butuh. Dan hati tergantung sama bibit. Nah sekarang bangun ketergantungan sama Allah. Dan rasa buat semua ini. Gak bisa. Kecuali Allah yang kasih. Jangankan makanan di kulkas. Di dalam diri kita aja. Gak bisa kita kontrol. Gak bisa kita kontrol. Dalam diri kita, kita gak tahu ada apa. Kecuali Allah jaga jemaah. Maka tunjukkan kita butuh sama Rabbul Alamin. Dan ketika kita lanjutkan. Dan ketika kita misalnya meminta garam. Misalnya garam. Apakah harus berdoa dengan mengangkat tangan atau cukup dalam hati? Boleh dua-duanya. Man dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Barang siapa mengingatku di dalam hatinya, Allah akan ingat di dalam dirinya. Tapi kita tahu kan doa mutlak itu disunahkan mengangkat tangan, tapi enggak harus. Boleh enggak angkat tangan, tapi disunahkan doa-doa mutlaknya. Karena Allah kata Nabi SAW, innallaha hayyun karim. Allah itu zat yang sangat malu dan sangat dermawan, dan Allah malu kalau hambanya sudah mengangkat tangan an yaruddahu masifra, lalu hamba itu enggak dapat apa-apa. Jadi Allah enggak mau kalau hambanya sudah mengangkat tangan lalu berakhir dengan tangan hamba. Allah enggak mau, dan Allah malu kalau itu terjadi. Maka Allah akan kasih. Ini yang perlu kita camkan. Terima kasih banyak, semoga Allah memberikan taufik kepada kita di hari Jumat ini. Dan masih ingat kita berada di satu dari 4 bulan haram, di mana amal ibadah dilipat gandakan dan dosa-dosa pun dilipat gandakan. Oh, ada satu lagi pertanyaan berkaitan dengan pertemuan yang lalu kemarin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan menjaga Ustaz dan tim dakwah. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin, gitu yang bertanya. Semoga Allah memudahkan majelis ilmu pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah memudahkan. Afwan Ustaz, izin bertanya, enggak materi kemarin pagi poin penjelasan Imam Nuqaim tentang kezaliman pada hari kiamat terbagi tiga. Saya hanya mendapatkan dua Ustaz. Satu kezaliman berupa kesyirikan kepada Allah yang Allah tidak akan ampuni. Lalu yang kedua, kezaliman hamba dengan hamba yang pasti Allah akan selesaikan. Lalu yang ketiga apa ya Pak Ustaz? Mohon penjelasan jazakallahu khair. Ustaz berkenan mengulangi penjelasan kembali. Barakallahu fikum. Wa iyyakum wa fikum barakallahu. Ya mungkin terlewat ya. Makasih banyak sudah diingatkan. Saya yang berterima kasih, bukan penanya, saya yang berterima kasih karena sudah diingatkan. Jadi kemarin mungkin terlewat. Yang ketiga itu kata Ibnu Qayyim, diwanun la ya'ba'u la ya'ba Allahu bihi syai'a wa huwa dhulmul 'abdi nafsahu bainahu. Yang ketiga, kezaliman yang Allah dengan mudah memaafkan dan melupakan, atau memaafkan dan mengklirkannya, yaitu kezaliman hamba dengan dirinya. Jadi kezaliman hamba atau dosa hamba kepada Allah secara vertikal itu Allah Allah Subhanahu wa taala bisa membuat hal itu clear dan selesai. Dan jangan pernah meremehkan ini. Karena kita tahu dalam An-Nisa 116 ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni dosa selain syirik atau dosa di bawah syirik, tapi hanya untuk orang yang Allah kehendaki. Hanya untuk orang-orang pilihan yang Allah kehendaki. Jangan pernah meremehkan. Jadi Allah bisa ampuni. Gak mesti Allah selesaikan semuanya. Atau Allah gak mesti Allah ungkit semuanya. Mungkin itu. Makasih banyak sudah diingatkan kembali sehingga bisa komplit tiga. Dari keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Semoga Allah rahmati beliau. Dan semoga Allah kasih ilmu yang bermanfaat. Dan mulai hari ini banyak mintalah sama Allah. Minta. Butuh apa-apa minta dulu. Hubungi Allah sebelum hubungi makhluk. Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.